Oke, Mitra Bisnis, kembali lagi kita bersama Bang Kavi Kurnia dan topik kita di Kavi Sebrik sore ini adalah ilmu ikan bandeng. Nah, sambil menemani Anda di sore ini, silakan saja yang mau SMS boleh di 0816924924 ya Bang. Oke, tadi dikatakan Bang Kavi kan sebelum kita break, ikan bandeng itu bisa menilai karakter perempuan. Wah, penasaran nih, karena saya perempuan Bang. Jangan-jangan nggak masuk nih hitungan ikan bandeng nih. Gimana Bang? Jadi pertama-tama ya, kalau zaman dulu nih ya, zaman dulu itu kaum perempuan ya, wanita ya, yeah, itu mereka harus bangun sepagi mungkin dan ke pasar sepagi mungkin. Karena siapa dulu yang ke pasar, siapa dulu yang tiba, itu akan mendapatkan bandeng yang paling gemuk dan paling bagus. Tapi kalau dia telat bangun atau malas gitu loh, dia tidak akan mendapatkan bandeng yang bagus. Jadi yang pertama itu penilaian rajin atau tidak rajinnya. Oh, cepat-cepatan ke pasar. Itu. Oke. Okay. Ya, itu satu, bahwa dia rajin. Kedua, bandeng itu bukan ikan yang mudah, tapi ikan rawa ya. Dan sering kali kalau dibersihkannya tidak rapi, tidak bersih, itu akan bau tanah. Jadi di situ. Oh, dia masuk ke air tawar ya Bang, ikan air tawar ya? Ikan payau, payau. Oh, payau, pertemuan laut dan asin dan tawar ya. Jadi seorang perempuan setelah dinilai dari karakter rajinnya, kemudian yang kedua adalah teliti, sabar dan telaten ketika dia membersihkan ikan, sisik-sisik ikan bandengnya. Ikan bandengnya. Oke. Okay. Karena kalau dia salah, isinya juga ya pasti. Iya. Kalau enggak nanti bawa tanah. Okay. Jadi dia harus benar-benar telaten, sabar dan teliti. Nah, ini aspek yang kedua. Iya. Oke. Okay. Dalam banget ya maknanya ya? Oh iya. Itu dulu kan? Iya, sekarang kayaknya semua dikerjakan oleh asisten rumah tangga ya. Iya, pesan aja. Nyonya rumah tidur semua ya, enggak ada yang bangun pagi gitu. Iya. Nah, yang ketiga, setelah itu kemudian ikan itu dimasak gitu loh. Yeah. Nah, memasak ikan bandeng gitu loh, itu sangat sulit gitu loh, karena ikan bandeng yang dimasak dengan baik dan apinya pas gitu loh, maka bandengnya tidak akan hancur. Oke. Okay? Nah, ikan bandeng itu yang enak itu ya, itu harus dimasak dengan api yang kecil. Yeah. Ya, dan itu memiliki kombinasi yang sangat serba sama rata gitu loh. Jadi asinnya harus pas. Manisnya harus pas, dan asamnya juga harus pas. Sama pakai cabai rawit utuh ya Bang ya? Iya, nah itu ada tiga. Dan kemudian nyam-nyam. Ketika mau dihidangkan, baru ditaruh cabai rawit. Oh. Dia ada pedasnya juga. Nah, di dalam hal ini yang ketiga adalah ya, seorang perempuan yang bijaksana itu memiliki pertimbangan yang sangat-sangat jelimet gitu loh. Jadi artinya seorang perempuan yang bijaksana itu penuh pertimbangan dan memiliki kemampuan untuk mengharmoniskan empat rasa itu. Wow. Manis, pedas, asam dan manis, pedas, asam dan asin. Nah, ini dalam. Iya, ini juga kayak ada cerita harmonisasi tentang itu ya, kebahagiaan, kemakmuran tuh ya. Mantap banget. Tiga ini ya Bang yang bisa memaknai bahwa dengan menyajikan hidangan itu pada saat sinch ya, ketahuan jadi ya ini perempuan pintar masak, telaten, sabar, karena tadi ada lemah-lemahnya si ikan bandeng tadi ya Bang ya. Iya. Oke. Okay. Nah, terus dari sisi kenapa ikannya enggak ikan-ikan yang lain aja gitu kan, banyak juga ikan yang lain Bang. Karena justru itu, karena ikan ini memiliki kesulitan yang sangat tinggi sekali. Jadi makanya ini. Dan biasanya gitu loh ya, nenek saya mengatakan gitu loh, itulah sebabnya ya, kalau ikan pindang ikan yang benar-benar enak gitu loh, itu memerlukan dimakannya bisa berhari-hari. Maksudnya sampai besok-besok hari tuh masih enak rasanya, iya, makin enak malah. Iya, dipanasin terus kan, makin meresap gitu. Gitu loh. Ya. Jadi nenek saya mengamini bahwa kalau perempuan yang sabar, telaten, tekun, rajin gitu loh dan punya kebijakan itu disayang. Makanya bisa bertahan lama gitu. Perhatian buat Anda yang mencari menantu. Ini bisa, ini benar-benar dites ini ya. Uji nyali ini. Karena aku pikir kan ikan bareng juga agak susah dengan kontur tubuhnya yang kenyal-kenyal lembek gitu ya, Bang ya. Harus pintar dia masak lemaknya gitu loh, harus ada lemaknya karena enggak boleh kurus ikan bandengnya. Harus yang gede. Juga enggak boleh terlalu berlemak gitu. Oh. Wah, jadi milihnya juga benar-benar teliti rumit ya, Bang ya. Harus sabar tadi ya milih. Tante kan suka lihat tuh kalau lagi apa ada acara, wah ini mau Imlek nih, pada ke pasar beli bandeng tuh ada yang ditepok-tepok dulu. Perutnya kerumitan inilah yang sebenarnya katanya zaman dulu itu adalah salah satu sebagai barometer menilai karakter seorang perempuan. Iya, yang cari calon mantu, ayo Bu. Kita masih break dulu Mitra Bisnis, nanti dilanjut lagi masih bersama saya Dona dan juga Kavi Kurnia, Biang Penasaran dalam Kavis Break.